السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، sebagian daripada terjemahan khutbah Qaf, wahai hamba-hamba Allah, renungilah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada kamu. Hadirkanlah hati kamu untuk benar-benar memahami janji Allah dan ancaman Allah yang tertera di dalamnya. Lazimilah untuk taat kepada Tuhan kamu. Itu adalah tugas hamba-hamba Allah. Berhati-hatilah daripada murka Tuhanmu Allah, karena sesungguhnya Allah telah menghancurkan orang-orang yang angkuh dan congkak. Sesungguhnya azab Allah adalah sangat keras. Inna batsya rabbika lasyadid. Tetapi sesungguhnya Allah maha mengampuni dan maha kasih sayang. Wahuwal ghafurul wadud, dul arshil majid, fa'alul lima yurid. Marilah kita berpikir, di manakah orang-orang yang membangun bangunan yang megah itu sekarang? Mana orang yang pernah membangun bangunan yang menjulang itu? Di manakah pemimpin-pemimpin yang dahulu pernah berkuasa itu? Apakah dia tidak mengetahui atau masa bodoh bahwa dia dahulunya merasa tidak akan mati? Selama-lamanya hidup di atas dunia ini? Apakah dia meragukan akan, coba anak kecil-kecil dipindah. Apakah dia menyangka bahwa Tuhannya akan sulit untuk membangkitkan setelah kehancuran dia dalam kuburnya? Afa'ayina bil khalqil awal? Balhum fi labsin min khalqin jadid. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bisa membuat manusia dalam awal penciptaannya dari setetes tetesan mani, bahkan Nabi Adam yang tidak ada sama sekali, kemudian manusia itu mati dan hancur, dibangkitkan kembali, apa bedanya? Apakah Allah maha mampu dalam menciptakan, kemudian Allah tidak mampu untuk kebangkitan? Karena itu, jadikanlah saat-saat kamu itu adalah sebagai peringatan bagi kamu. Dahulu ada orang-orang yang pernah hidup seperti kamu, dan mereka telah meninggalkan dunia ini. Cahaya mereka, mereka hidup bagaikan matahari dan bulan. Tapi mereka redup sekarang, saudara. Harta mereka sudah dikuasai orang lain. Anak-anak mereka mungkin tidak peduli kepada orang tuanya dan keluarganya yang sudah meninggalkan mereka. Istrinya mungkin sudah bersenang-senang dengan suami yang baru atau sebaliknya. Dan bagaimana ketika mereka dalam keadaan kubur sekarang, mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat dahulu, yang sudah dinikmati oleh orang-orang generasi setelah mereka. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Aku Allah telah menciptakan manusia dan aku Allah mengetahui apa yang telah dilintaskan dalam diri mereka. Aku Maha mengetahui apa yang dicita-citakan, direncanakan oleh hati manusia. Dan aku Allah lebih dekat daripada manusia itu, daripada urat nadi lehernya. Apakah mereka tidak yakin bahwa harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah manusia ini tidak yakin bahwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah? Apakah yang ia lakukan, yang ia perbuat itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Setiap manusia, maka Allah telah memerintahkan dua malaikat kanan dan kiri, Raqib Atid, yang selalu mendengar ucapan kamu, yang selalu memperhatikan perbuatan kamu. Tidak ada satupun kalimat yang diucapkan oleh manusia kecuali tercatat oleh Raqib Atid. Tahukah kamu, jika mati itu datang kepada kamu, siapa yang akan bisa menghindar darinya? Kekuasaan apa yang akan menghalanginya? Akan menyambar kamu bagaikan petir, saudara. Dan di situ kamu akan menjadi orang yang menyesal karena meninggalkan dunia yang kamu kumpul-kumpulkan itu, yang kamu bangun itu, yang kamu banggakan itu, dan juga kamu akan menyesal karena akan menghadapi akhirat tanggung jawab yang besar nantinya. Bukankah kalau kita kehilangan keuntungan menyesal, saudara, apalagi kehilangan surga nantinya? Bukankah beberapa rupiah akan menjadi merupakan harapan kita sebagai keuntungan? Waqif maghrif ridha Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Benar-benar sakaratul maut akan datang kepada kamu. Pasti akan menjemput kamu. Dimanapun kamu berada. Sekalipun kamu berlindung di dalam benteng yang kokoh. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim syayyada. Benar-benar akan datang menjemput kamu. Itu al-maut. Dalikam. Ma kunta minhu tahid. Itulah yang kamu selalu menghindar darinya. Sakit selalu diobatin. Berusaha bahkan keluar negeri. Apapun diikuti nafsunya. Apa akhirnya, saudara? Al-maut pasti akan menjemputnya. Akhirnya, orang yang tinggal dalam rumah yang mewah itu ternyata setelah kematian itu menjemput, akan tinggal dalam kuburan yang sempit, saudara. Akhirnya, orang yang dikawal di mana-mana itu, yang selalu dikerumuni orang banyak itu, yang selalu duduk bersama anak-anaknya, bercanda gurau bersama istrinya, ternyata dia akan hidup sendiri dalam kuburnya, saudara. Dia bagaikan orang yang dipenjara untuk menunggu hari kebangkitan nanti. Wa nufikha fis-sur, dzalika yaumul wa'id. Dan nanti sangsakala akan ditiupkan. Itulah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangsakala, maka itulah hari kebangkitan. Disitulah Allah akan mengembalikan jasad-jasad manusia yang sudah hancur lebur dalam kuburnya. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan setiap manusia ada yang mengawal nantinya. Ada yang menggiring. Dan nanti seluruh tubuhnya akan menjadi saksi atas perbuatannya. Yauma tashhadu alaihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Seluruh tubuhnya akan menyaksikan, tangannya apa yang diperbuat akan menjadi saksi, kakinya juga demikian, bahkan kulit-kulitnya akan bersaksi atas perbuatannya. Tahukah Anda di hari itu saudara Anda akan menghindar dari Anda. Dia akan melupakan persaudaraan. Hari itu teman akrab akan menuntut kepada Anda. Dia akan lupa janji pertemanan. Bahkan yang Anda cintai. Mereka yang Anda elu-elukan pagi hari dan siang hari kamu, malam hari kamu, yang selalu kamu pikirkan, mereka akan melupakan kamu. Kenapa? Karena hari itu hari yang sangat dahsyat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrihim minhum sya'nun yughni. Kamu sendiri akan melupakan anak-anak kamu. Kamu sendiri hari itu akan melupakan istri-istri kamu. Mereka juga akan melupakan kamu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Dulu di atas dunia kamu lupa. Allah akan menyatakan, dulu di atas dunia kamu lupa tentang hari ini. Kamu tidak ingat hari ini. Dan sekarang sudah dibuka oleh Allah. Kamu saksikan dengan mata kepala kamu. Bagaimana yang kamu cintai. Mana harta benda kamu. Mana pangkat kamu. Mana kejayaan kamu itu semuanya. Mana kerajaan kamu itu semuanya. Disitulah manusia akan melelehkan air mata. Disitulah manusia akan menyesali perbuatannya. Dan di situ dia akan menyaksikan bagaimana neraka jahanam ada di hadapannya. Api yang menyala-nyala. Siapa yang akan menolong saat itu, saudara? Akan lari kemana dia daripada siksa Allah? Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Maka malaikat yang selalu mengawal dia menyatakan, ini. Ini orang yang hadir di hadapan kita. Yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Orang yang selalu lupa kepada Allah akan menyesal. Mereka akan menangis. Bahkan tangisan itu tangisan darah, saudara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, Al-qiya fi jahannam kulla kafarin adid. Wahai Rakib Atid, lemparkan ke neraka jahannam semua orang-orang kafir yang menentang kepada Allah. Malaikat Malik memerintahkan untuk dilemparkan ke neraka Allah mereka. Maka malaikat Zabaniyah yang menyiksa di neraka jahannam bergegas untuk menyiksa mereka. Orang-orang yang zalim, orang-orang berbuat maksiat, orang-orang yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan neraka benar-benar ganas saat itu. Bagaikan keganasan daripada seekor singa yang sangat lapar, saudara. Menyambut orang-orang yang lupa kepada Allah dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka raja, presiden, maka semua orang yang terhormat akan menjadi hina saat itu. Ketika dia digiring ke neraka Allah untuk disiksa. Alladzi ja'ala ma'allahi lan akhar. lemparkan orang yang kafir kepada Allah, yaitu orang yang menjadikan Tuhan bersama Allah, mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alqiyahu fil adabis syadid, lemparkan dia untuk menerima azab yang pedih ketika digiring ke jahannam. Maka di situ dia harus melewati jembatan sirat yang lebih kecil daripada satu rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tahukah anda bahwa hari itu adalah hari akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia walaupun dalam urusan yang sepele. Di situ manusia akan benci kepada setan. Padahal dahulu dia menjadi orang yang selalu mengikuti ajakan setan. Dia menyatakan qala qarinuhu. Dia menyalahkan setan. Ya Allah, aku dipengaruhi sama setan. Aku dibujuk sama setan. Maka setan pun menjawab, qala qarinuhu rabbana ma atqaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya Allah, kata setan, aku tidak menyesatkan dia. Dia tahu itu perbuatan haram. Dia mengerti itu adalah dilarang oleh Tuhannya. Aku tidak menyesatkan dia. Dia aja yang memang sudah jesat. Dia jauh daripada ajaranmu. Ketika aku mengajak, dia yang menyambut. Bukan salah aku, salahnya dia, kata si setan. Maka Allah menyatakan, la takhtasimu ladayya. Waqad gaddamtu ilaikum bil wa'id. Setan, maka Allah menyatakan, enggak usah kamu saling menyalahkan di sini. Enggak usah. Ini salah setan, setan menyatakan salah dia, enggak usah. Aku telah dahulu memperingatkan kamu tentang hari ini. Para rasul menerangkan, para ulama menerangkan, orang-orang soleh menerangkan. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Yang halal udah diterangkan, yang haram udah diterangkan, yang dosa udah diterangkan, udah tahu kamu tahu, enggak usah saling menyalahkan. Sudah menjadi keputusan aku, kata Allah, tidak akan dirubah lagi keputusannya. Dan aku tidak mendzalimi hamba-hambaku. Siapa yang maksiat, siapa yang berbuat dosa, siapa yang kafir, maka dia harus menerima azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di situ mereka akan menjadi orang yang betul-betul kehilangan akal. Tidak ada lagi yang cerdas. Tidak ada lagi yang intelektual saat itu, saudara. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Hari itu Allah menyatakan kepada jahannam, sudah penuh orangnya. Maka jahannam pun menyambut, masih siap untuk ditambah, ya Allah. Disitulah orang-orang munafik akan menjerit-jerit. Disitulah orang-orang kafir akan meratapi. Adapun orang-orang yang mukmin, orang-orang yang shadiqin, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, disediakan oleh Allah surga bagi orang bertakwa, tidak jauh, saudara. Orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu digiring ke neraka sambil melihat surga yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang bertakwa. Mereka menyaksikan bagaimana kenikmatan surga. Maka benar-benar akan semakin tambah penyesalan mereka. Akan semakin tambah kesedihan mereka. Orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang beriman kepada Allah, juga dalam keadaan terkagum-kagum ketika dia memasuki surga Allah. Allahumma ja'alna minhum. Bagaimana melihat kenikmatan yang tiada taranya? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala galbi bashar. Maka mereka menyatakan, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka orang bertakwa, dapat berbuat apapun di dalam surga. Bahkan aku Allah mempunyai kelebihan kenikmatan daripada yang sudah ada dalam surga, yaitu ridha Allah dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, wahai hamba Allah, pikirkan di antara dua kelompok ini. Manakah kita masuk dalam dua kelompok ini? Zaman-zaman waktu kamu sehat, sampai kamu menjadi orang yang banyak sakit, untuk apa? Kenikmatan dunia akan punah. Kenikmatan akhirat akan kekal, saudara. Karena itu, inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Peringatan ini akan bisa manfaat kalau masih punya hati nurani, saudara. Orang yang benar-benar yakin terhadap janji Allah, mendengarkan, pasti dia akan bergairah untuk masuk surga dan khawatir masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mungkin hanya beberapa hari atau beberapa jam lagi akan meninggalkan kita. Tidakkah kita menyesali bulan yang mulia ini akan meninggalkan kita? Bulan, di situ masjid-masjid menjadi ramai. Bulan, di situ lisan-lisan manusia banyak berzikir dan bertahmid kepada Allah. Bulan, bagaimana salatut tarawih dilakukan oleh yang tua, yang muda, yang laki dan perempuan. Bulan, kamu lihat hamba Allah rukuk, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni dosa. Bulan keberuntungan, saudara. Bulan di mana kita sanggup banyak menghindari banyak perbuatan dosa. Karena itu, berharaplah kepada Allah untuk bisa bertemu bulan ini di tahun yang akan datang. Assalamualaikum ya syahr Ramadan. Selamat tinggal wahai Ramadan. Selamat tinggal wahai Ramadan, dan kami berharap bertemu dengan Anda lagi wahai Ramadan. Maka beruntunglah orang yang mau sekarang bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan sisa-sisa saat-saatnya di atas dunia ini. Dan dia mengkoreksi daripada waktu-waktu yang sudah berlalu. Dan dia mau berpikir sebelum ia meninggalkan dunia ini. Coba pikirkan, mungkin ada beberapa orang yang tahun yang lalu pernah hadir di majelis ini. Mungkin ada yang pernah hidup di Ramadan di tahun yang lalu. Dan mereka sudah meninggalkan kita. Sudah dijemput oleh Al-Maut. Sudah dijemput oleh Israel. Dan dia tinggal sekarang di dalam kuburnya. Tahukah Anda apa yang dia bawa? Mobilnya. Sertifikatnya, duitnya, ternyata yang dia bawa adalah kafan. Kemudian yang dia bawa kapas, yang ia bawa kapur barus. Mereka telah meninggalkan dunia ini. Dan mereka sudah ditawan dalam kuburannya. Apakah manfaat harta bendanya sekarang? Yang disimpan itu? Apakah mereka masih menghitung? Karena itu, wahai manusia yang akan menyusul, wahai orang-orang yang lupa, lihatlah masa depan kamu. Berhati-hatilah. Jangan sampai Ramadan ternyata nanti menghadap kepada Allah, menyaksikan bahwa kamu tetap berbuat dosa di dalamnya. Jangan sampai Ramadan nanti menghadap kepada Allah, ternyata kamu tetap maksiat kepadanya. Karena itu, tidak ada yang paling manfaat dalam kehidupan ini kecuali kita sadar bahwa kita akan mati dan kita persiapkan untuk itu dengan amal-amal soleh. Inilah sebagian arti daripada khutbah Ghaf. Semoga Allah membuka hati kita semuanya, dijadikan orang yang sadar dan bisa menggunakan seluruh yang kita punya untuk setelah kita meninggalkan dunia ini. Marilah kita bangun kuburan kita dengan amal soleh. Mari kita persiapkan hari hisab itu dengan amal soleh. Mari kita menghadap Rasulullah nanti di hari kiamat dengan banyak amal soleh. Mari kita menghadapi hari yang di situ banyak orang menangis dengan senyuman. Mari kita perhatikan fuqara wal masakin. Mari kita perhatikan saudara-saudara kita. Mari kita perhatikan anak-anak yatim. Keluarkan harta Anda, keluarkan, amalkan ilmu Anda, karena itu yang akan manfaat ya hadirin. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu surga, tempat yang nikmat itu, kata Allah, aku sediakan bagi orang yang tidak gila ketinggian di atas dunia, tidak ambisi dengan kekayaan di atas dunia, tidak ambisi dengan jabatan di atas dunia. Karena itu, mari kita jadikan apa yang kita punya, ilmu, jabatan, harta, kekuatan, semua untuk hari kiamat, untuk supaya mendapatkan ridha Allah. Dan kita menjadi orang berbahagia ketika dalam alam kubur. Dan sudah berpuluh-puluh tahun kita lalui hidup di atas dunia. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita punyanya. Sehat wal afiat zahir maupun batin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami semuanya berkumpul di majlis ini. Tiada lain kecuali berharap ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, berkat Al-Quranul Karim. Ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, berkat Al-Quranul Karim, maafkan segala kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, berkat Quranul Karim, jadikan kami orang yang mampu menjaga diri kami dan keluarga kami daripada maksiat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kami berkat Quranul Karim untuk bisa memanfaatkan sisa umur kita dan yang kami miliki untuk mendapatkan ridha-Mu dan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami satu sama lain saling menyaksikan atas kebaikan kami, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami daripada rayuan dan bujukan setan. Ya Allah, lindungi kami, ya Allah, daripada pengaruh duniawi. Ya Allah, jadikan kami orang yang soleh, orang yang bisa membahagiakan dan membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, lindungi mereka, ya Allah. Jadikan mereka anak yang soleh, ya Allah. Anak yang bisa kami banggakan dunia sampai akhirat, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang bisa membahagiakan hatinya Rasulullah. Hatinya salafus soleh, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, keluarga kami, ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang mengikuti kebenaran, mengikuti petunjuknya, petunjukmu, ya Allah, dan petunjuk Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, orang tua kami, ya Allah, beri panjang umur, sehat wal afiat. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada mereka. Jadikan kami anak-anak yang bisa mendapatkan ridha orang tua kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau ridhoi dunia sampai akhirat. Engkau muliakan dunia sampai akhirat. Saudara-saudara kami yang menderita, ya Allah. Ada di Palestine khususnya, ya Allah. Lindungi mereka, ya Allah. Rahmati mereka, ya Allah. Lindungi mereka daripada musuh-musuhmu, ya Allah. Lindungi mereka daripada kaum yang engkau kutuk, ya Allah. Dan dikutuk oleh para nabi-nabimu, ya Allah. Jadikan mereka orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin.